السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين سهرمتي، kita lanjutkan kajian kita Aqidah Tuhawiyah dengan syarahnya dari Syekh Imam Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, dan sampai pada ucapan musannif wala syai'a mithlu, dan tidak ada yang serupa dengannya. Ini kelanjutan ucapan beliau di awalnya tentang Allah dan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki uluhiyah dan rububiyah, sifat keesaan dalam ibadah, yakni satu-satunya yang berhak diibadahi, dan keesaan pula dalam rububiyah. Bahwa dialah yang berkuasa, yang memiliki, yang merupakan pemilik seluruh alam semesta. Kemudian setelah itu, wala syai'a mithluh, dan tiada yang serupa dengannya, yang biasa diistilahkan dengan tauhid asma wa sifat. Maka Imam Abu Ja'far Tahawi juga menyatakan, di samping kita harus mengimani keesaannya dalam uluhiyah dan meyakini keesaannya dalam rububiyah, juga harus meyakini kesendiriannya dalam sifat-sifatnya. Wala syai'a mithluhu, enggak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Berkata Syekh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi dalam syarahnya, ittafaqa ahli sunnah ala anna allaha laysa kamislihi syaih. Telah sepakat ahli sunnah, ini secara ijma', bahwasanya Allah SWT tidak ada yang serupa dengannya sesuatu apapun. La fi dhatih, wala fi sifatih, wala fi af'al. Tidak ada yang menyerupainya dalam zatnya, tidak pula dalam sifat-sifatnya, tidak pula dalam af'alnya, perbuatan-perbuatannya. Walakin lafz at-tashbih qad sara fi kalam an-nas lafzan mujmalan. Namun istilah tashbih telah menjadi istilah yang samar, yang terlalu mujmal, global di masyarakat, di kalangan manusia. Yang kadang yuradu bihi al-ma'na sahih, dan juga kadang yuradu bihi makna al-batil, yang kadang dimaukan dengannya makna yang sahih, dan kadang pula dikehendaki makna yang batil. Sehingga khonifirin a'azakumullah, hati-hati ketika kita mendengar kalimat yang mujmal, harus meminta istifsar. Istifsar yakni rinciannya, apa yang kamu maksud? Sebab Al-Quran menyatakan laisa kamitslihi syai', tiada yang serupa dengan. Kalau ada orang yang mengatakan iya, tidak ada yang syabiha lahu, sebagaimana lafaz yang disebutkan oleh para ulama ahli sunnah, tetapi disebutkan pula oleh para tokoh-tokoh ahli bidah. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ahli sunnah, ma'ruf, kita kenal, dan menyatakan la syabiha lahu. La syabiha lahu. Tidak ada yang menyerupainya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita katakan makna kalam ini adalah mujmal. Butuh rincian. Kalau yang dimaksud la syabiha lahu oleh para tokoh-tokoh ahlu sunnah seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, mesti yang dimaksud adalah laisa kamitslihi syai'. Mesti yang dimaksud adalah makna sahih seperti apa yang terkandung dalam ayat Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengannya sesuatu apapun. Wa huwa ma nafahu al-Qur'an wa dalla 'alaihi al-'aql. Yaitu menafikan sesuatu yang dinafikan oleh Al-Qur'an dan juga dinafikan secara akal. Tidak mungkin Allah sama dengan makhluk. Mustahil Allah sama sifatnya, sama zatnya dengan makhluk. Ini yang dimaukan dalam Al-Qur'an. Ma nafahu al-Qur'an wa dalla 'alaihi al-'aql. Ini makna sahih, ini makna yang benar. Min anna khasa'is Rabb Ta'ala la yusaf biha syai'un min al-makhluqat. Bahwasanya semua sifat-sifat kekhususan Allah, sifat-sifat keistimewaan Allah tidak mungkin bisa disifatkan pada manusia, pada makhluk manapun min makhluqat. Wala yumathiluhu syai'un min minal makhluqat, dan tidak ada yang menyerupainya sesuatu pun dari makhluk-makhluk. Fi syai'in min sifatih, tidak mungkin menyerupai Allah dari sedikit pun dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yani makna yang terkandung dalam ayat laisa kamitslihi syai'. Ini raddun 'ala al-mumaththilah wal musyabbihah. Ayat ini bantahan kepada mereka-mereka yang menyamakan Allah dengan makhluk, yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Tapi kemudian Allah lanjutkan, wa huwa as-sami'ul basir, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini raddun 'ala nufatil mu'attilah. Ini bantahan kepada mereka-mereka yang menafikan, menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menolak sifat Allah dengan alasan tidak mau menyamakan Allah dengan makhluk, kita katakan Allah sendiri menyatakan wa huwa as-sami'ul 'alim setelah menyatakan laisa kamitslihi syai'. Faman ja'ala sifatal khaliq mithla sifatal makhluq, maka barang siapa yang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk, maka dialah musyabbih al-mubtil, maka dialah orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk, yang digolongan para musyabbihin, dan juga mubtil al-madmum, golongan ahlul batil yang tercela. Wa man ja'ala sifatal makhluq mithla sifatil khaliq, demikian pula barang siapa yang menjadikan sifat makhluk seperti sifat Allah, juga fa huwa nadhirun nasara, maka mereka mirip dengan Nasrani dalam kekufuran mereka. Kalau begitu ada dua yang namanya penyerupaan. Kesesatan dalam bentuk tasybih dan tamtsil ini ada dua jenis, yaitu menyerupakan Allah dengan makhluk dan menyerupakan makhluk dengan Allah. Sama atau tidak sama? Beda. Walaupun sama-sama sesatnya, sama-sama menyimpangnya, sama-sama kufurnya, tetapi berbeda bentuknya. Kalau menyamakan Allah dengan makhluk, Allah disifati dengan sifat-sifat makhluk, sifat kelemahan. Seperti Yahud yang menyifati Allah dengan al-ajz, lemah. Atau seperti Yahud mensifati Allah yadullahi maghlulah, Allah bakhil, wa nahnu aghnia, kata mereka. Allah pelit, kami kaya. Yahud, la'anallahu al-yahud. Dan Allah melaknat Yahudi ala lisani Daud. Ini menyamakan Allah dengan makhluk atau menyamakan makhluk dengan Allah? menyamakan Allah dengan makhluk. Yani mensifati Allah dengan sifat-sifat yang pantasnya untuk makhluk, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan wa ma massana min lughub, kata Allah, aku enggak pernah disentuh kelelahan. Tetapi Yahud mengatakan bahwa Allah bekerja menciptakan langit dalam 6 hari dan kemudian istirahat hari Sabtu. Lelah. La haula wala quwata illa billah. Menyamakan Allah dengan makhluk. Sekarang sebaliknya, menyamakan makhluk dengan Allah. Bagaimana bentuknya? Makhluk disifati dengan sifat Allah. Seperti kaum Nasrani. Kaum Nasrani mensifati Isa bin Maryam seperti Allah Subhanahu wa taala. Disifati dengan sifat ubudiyah, berhak diibadahi, disifati dengan sifat ilahiyah, berhak disembah, disifati dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Qul inna a'udzubikumullah, maka perhatikan. Tashbihul khaliq bil makhluq wa tashbihul makhluq bil khaliq, kedua-duanya kufur. Menyamakan Allah dengan makhluk seperti Yahud, mensifati Allah dengan sifat-sifat yang rendah yang pantasnya hanya bagi-bagi makhluk. Sebaliknya, mensifati makhluk dengan sifat-sifat Allah seperti Nasrani yang mensifati Isa seperti Tuhan, seperti ilah, dan kedua-duanya golongan musyabbihin dalam masalah ini. Wa yuradu bihi annahu la yuthbit lillahi syai'un min as-sifat. Ini ataknya bukan kepada yang sebelumnya, tapi ataknya kepada yang pertama tadi. Perhatikan di awal kalimatnya, yuradu bihi al-ma'na sahih. Baru ataknya di sini, wa yuradu bihi annahu la yasbut lillahi min as-sifat. Maka yang namanya kalimat syabih tashbih ini memiliki dua makna. Makna sahih dan makna batin. Kalau makna sahih, ya seperti apa yang terkandung dalam Quran tadi, yaitu laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Sudah kita bahas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat sama', sifat basir, wa huwa samiul basir, tetapi tidak sama dengan makhluk. Ini yurad makna sahih. Tetapi kadang-kadang tashbih mereka maukan dengan makna yang batil. Yani menafikan sifat-sifat sama sekali, bahwa tidak menyerupai Allah sedikit pun dari makhluk-makhluknya, maka tidak bisa makhluk atau tidak bisa Allah SWT disifati dengan sifat-sifat seperti sifat makhluk. Masih belum jelas. Yani lafaz sekalipun enggak boleh. Ada sifat pun enggak boleh. Kenapa? Tashbih katanya. Ada tashbih, antum musyabbihun wahai ahli sunnah. Kalian wahai ahli sunnah adalah menyerupakan Allah dengan makhluk. Masa Allah mendengar, masa Allah melihat, berarti sama dengan kita mendengar dan melihat. Menurut mereka bahwa yang namanya lafaz atau nama harus utamanya sama, yang dinamakannya sama. Makanya tadi diumumkan boleh bertanya di akhir, karena ini perkara yang rumit yang tidak boleh pulang bawa kebingungan. Kalau enggak paham tanya. Bahwasanya mereka menganggap kalau lafadznya sama, berarti kandungan maknanya sama. Kalau lafadznya sama, berarti kandungan maknanya harus sama. Berarti kalau dikatakan sami' dan manusia pun sami', berarti sama. Kalau dikatakan Allah Subhanahu wa taala alim dan manusia dikatakan alim, berarti sama, kata mereka. Ini tashbih dengan makna batin. Sehingga mereka berkata, la syabiha lahu, bahwa Allah tidak sama dengan apapun, sehingga kalau benda-benda makhluk-makhluk disifati, Allah tidak disifati. Supaya enggak sama, katanya. Kalau kamu menyatakan Allah juga punya sifat seperti makhluk punya sifat, berarti kamu musyabbih. Kamu golongan musyabbihin, katanya. Lihat keterangan dari Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, seorang alim yang sangat jeli dan cerdas, menyatakan qala wa yuradu bihi annahu la yathbut lillahi syai'un min as-sifat. mereka menganggap dan memaksudkan kalimat tasbih bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak tabik sifat-sifatnya dan tidak ada sifat sama sekali baginya. Fala yuqalu lahu qudratun wala ilmun wala hayah, maka bagi Allah tidak bisa dikatakan memiliki kekuasaan, tidak bisa dikatakan memiliki ilmu, enggak bisa dikatakan memiliki kehidupan. Lianna al-'abda mawsufun bi hadhihi sifat, karena hamba-hamba pun disifati dengan sifat-sifat ini. Presiden dikatakan penguasa, masa Allah juga dikatakan penguasa. Ulama dikatakan memiliki ilmu, masa Allah juga dikatakan memiliki ilmu. Makhluk-makhluk hidup dikatakan hidup, masa Allah juga dikatakan hidup. Itu tasbih kata mereka. Tasbih bimakna al-awwal wa tsani. Tasbih dengan makna yang pertama atau dengan makna yang kedua? Yang kedua. Bukan dengan maksud yang sahih, tapi tasbih yang mereka maksud adalah tasbih dengan makna batil, dengan makna yang rusak. Yang mereka maksudkan bahwa tidak mungkin ada satu nama, satu sifat yang sama lafadznya, enggak boleh. A'udzu billahi minadz dzalal. Wa lazimu hadzal qaul annahu la yuqalu lahu, dan konsekuensinya mereka tidak mau menamakan bagi Allah dengan nama hayyun, alimun, qadirun, yang maha hidup, yang berilmu, yang berkuasa. Mereka enggak mau mensifati sifat-sifat itu dan enggak mau menamakan dengan nama-nama itu. Lianna al-'abda yusamma bi hadhihi al-asma', karena hamba-hamba pun, makhluk-makhluk pun kadang dinamakan dengan nama-nama itu, disifati dengan sifat-sifat itu. Wa kadzalika kalamuhu, demikian pula sifat kalam berbicara, sifat sama' mendengar, sifat basar melihat, sifat iradah, sifat kehendak, dan lain-lainnya. Mereka tolak seluruhnya bahwa Allah tidak berbicara, tidak mendengar, tidak melihat, tidak berkeinginan. Kenapa? Kata mereka, kalau kita bilang Allah berbicara sama dengan makhluk. Kalau kita mengatakan Allah mendengar, seperti makhluk mendengar. Karena dikatakan Allah melihat, maka seperti makhluk melihat. Kalau Allah memiliki iradah, kehendak, maka seperti makhluk berkehendak. Manifidina azakumullah, demikian keadaan mereka yang mendendangkan kalimat tasbih ternyata dengan makna yang batin, bukan dengan makna yang benar. Wa hum yuwafiquna ahla sunnah ala annahu mawjud. Anehnya, mereka sepakat dengan ahlu sunnah bahwa Allah ada. Alimun, berilmu. Qadirun, maha berkuasa. Hayyun, maha hidup. Wal makhluk, padahal makhluk pun dikatakan ada, hidup, maha berilmu, maha berilmu maksudnya bukan maha berilmu, qadir, memiliki kekuasaan. Wala yuqalu hadza tasbih yajib nafyu. Kenapa mereka tidak berkata itu tasbih wajib dinafikan? Karena ini azakumullah, ini isyarat kepada kelompok sesat yang setengah-setengah. Mudzabdzabina baina dzalika la ilaha illa huwa la ilaha. Kalau yang menafikan sifat secara keseluruhan sudah sering kita sebut, yaitu Jaham bin Safwan al-Turmudi. Aliran Jahmiyah menolak seluruh sifat. Allah tidak mendengar, tidak tuli, Allah tidak melihat, Allah tidak buta, Allah tidak pusat, tidak kecil, terus semuanya. Pokoknya Allah tidak punya sifat apapun, supaya tidak sama dengan makhluk. Kalau menyatakan Allah punya sifat, berarti kamu musyabbih katanya. Kamu terjerumus dalam tasbih. Ada pula Mu'tazilah. Mu'tazilah dalam keadaan mengambil sebagian, menolak sebagian. Dan yang wajar-wajar mereka terima. Yang gak masuk akal, kata mereka, asalnya mereka, mereka tolak. Dan ada yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan Mukhannathin al-Mu'tazilah. Mukhannathin al-Mu'tazilah. Mu'tazilah-Mu'tazilah banci. Mu'tazilah banci ini adalah mereka-mereka yang mengikuti pemahaman Abu Hasan al-Ash'ari, Ash'ariyah, sebelum beliau tobat. Rahimahullahu wa ghafarallahu lahu. Mengikuti aliran dia sebelum dia taubat, yaitu menerima hanya 13 sifat atau 20 sifat dan kemudian menolak yang lainnya. Qul inna a'udzubikumullah wa hadza mimma dalla 'alaihi al-kitab was sunnah wa sharih al-'aql wa la yukhalifu fihi 'aqil. Padahal apa yang dikatakan oleh ahlus sunnah adalah perkara yang ditunjukkan dalam kitab was sunnah, dan juga terbukti dengan akal yang sehat, yang tidak diselisihi, tidak ditentang oleh seorang pun yang berakal sehat, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat dan sifat-sifatnya tidak sama dengan makhluknya. Walaupun lafaznya sama, maknanya berbeda. Kita mendengar, Allah mendengar. Tapi Allah Maha mendengar, kita pendengarannya terbatas. Kita melihat, Allah melihat. Tetapi tidak sama, kita sangat amat terbatas. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat barang yang tersembunyi dimanapun, takun fi sakhratin au fi samai au fil ard, kata Allah. Takun fi sakhrah, di dalam batu atau di langit atau dalam bumi. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Alamul ghuyub, Maha mengetahui yang gaib. Beda. Walaupun mendengar dengan mendengar, lafaznya sama, maknanya berbeda. Ini yang ditunjukkan dalam Quran, dalam sunnah, dan ditunjukkan pula secara ijma, sepakat oleh para ulama salaf dan khalaf, para pengikut mereka, dan juga merupakan perkara yang diterima oleh akal-akal yang sehat. Gak ada satu orang pun yang menentangnya kalau akalnya masih sehat. Berarti yang menentangnya itu akalnya tidak sehat. Naam. Mereka majnunin, mereka majanin, mereka orang-orang gila, stres dengan ilmu kalam mereka, sehingga mereka membolak-balikkan kalimat gak karuan. Qul inna a'udzubikumullahu kaum muslimin yang saya hormati. Dikatakan apa yang dipegang oleh ahlu sunnah adalah perkara yang tersebut dalam Quran dan sunnah, karena Quran mengatakan laisa kamitsli syai', tapi Allah iringi dengan itsbatus sifat. Allah menyatakan bahwa Allah tidak serupa dengan apapun. Setelah itu persis kalimat berikutnya wa huwa samiul basir, dan Allah Maha mendengar, Maha melihat. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Allah tidak sama dengan makhluk, walaupun Allah memiliki sifat mendengar tapi tidak sama dengan mendengarnya makhluk, walaupun Allah memiliki sifat melihat tidak sama dengan melihatnya makhluk, kan begitu. Karena itu dalam satu ayat. Enggak bisa digandengkan. Dalam beda surat saja ayat dengan ayat saling menjelaskan. Dalam beda ayat juga harus dipahami kedua-duanya dan dirujuk keduanya agar menjadi satu. Jangan bertentangan. Apalagi ini satu ayat. Qul inna a'udzubikumullah. Ya tentunya harus dipahami kedua-duanya. Tetapkanlah sifat-sifat Allah, tetapi yakinilah tidak sama dengan makhluk. Itu makna yang sahih. Makna mithli. La matila lahu atau la syai'a mithluhu atau laisa kamithlihi syai'. Maknanya bahwa Allah tidak serupa dengannya, maka sifat-sifat yang disebut dalam Quran kita terima, sifat-sifat yang disebut dalam hadis kita terima, dan kita yakin tidak sama dengan makhluk, tetap berbeda. Wa inna Allah sama nafsahu bi asma'in wa sama ba'da ibadihi biha. Bahkan dalam Quran sendiri Allah menamakan dirinya dengan nama-nama tertentu, yang Allah pun menamakan hamba-hambanya dengan nama-nama yang sama. Dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran Allah menamakan dirinya dengan nama-nama tertentu, dan Allah menamakan dengan lafaz-lafaz yang sama kepada hamba-hambanya. Wa kadzalika sama sifatihi bi asma'in wa sama bi ba'dhi sifati khalqihi. Demikian pula Allah mensifati dirinya dengan sifat-sifat tertentu, dengan lafaz-lafaz tertentu, yang Allah pun mensifati hamba-hambanya dengan lafaz-lafaz yang sama. Apakah bermakna sama? Tidak. Walaisal musamma kal musamma, tetapi yang dinamakan ini dan yang dinamakan itu tidak sama. Qul inna a'udzubikumullah al musamma laisa kal musamma. Allah yattadih al maqal bil mithal, akan jelas kaidah ini dengan contoh. Fa samma nafsahu, Allah menamakan dirinya hayyun, atau menamakan dirinya hayyan, aliman, qadiran, raufan, rahiman, azizan, hakiman, samian, basiran, malikan, mu'minan, jabbaran, mutakabbira. Alaysa kadzalik? La niza'a fi. Enggak ada pertikaian. Memang ada demikian dalam Al-Qur'an. Allah katakan Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Disifati dengan apa? Dengan hayy. Kemudian dikatakan Allamul Ghuyub, disifati dengan apa? Ilm. Aliman, hakima. Berapa ayat yang menyatakan demikian? Disifati dengan alim. qadir wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ra'uf juga disebutkan ra'uf. Innaka ra'ufur rahim. Ketika doa pada Allah Subhanahu wa taala diakhiri dengan kalimat sesungguhnya Engkau ya Allah ra'uf wa rahim. Demikian pula azizan hakima, banyak sekali. Baik, itu Allah sifatkan dirinya dengan sifat-sifat tersebut, dengan nama-nama tersebut. Baik, sekarang dalam Al-Quran juga Allah namakan beberapa hamba-hambanya dengan lafaz-lafaz yang sama. Saya tidak menyatakan dengan sifat yang sama, karena sifatnya berbeda, tapi lafaz-lafaz yang sama. Allah sifatkan hamba-hambanya, makhluk-makhluknya dengan sifat yang sama. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Cerita apa? Cerita makhluk atau cerita khalik? Nah, makhluk. Allah keluarkan yang hidup dari yang mati, yang mati dari yang hidup. Berarti al-hayy di sini apa? Makhluk-makhluk hidup. Disifat dengan hayy. Di sana Allah sifat dirinya huwal hayyul qayyum. Di sini Allah sebut makhluknya dengan hayy. Yukhrijul hayya minal mayyit. Ayat yang kedua, cerita tentang Ibrahim alaihi salam, kisah tentang malaikat yang datang kepada Ibrahim alaihi salam. Kemudian ketika Ibrahim ketakutan, maka malaikat tadi menyatakan bahwa kami utusan Allah Subhanahu wa taala. Fabasyarnahu bighulamin halim, dan kami beritakan dengan berita gembira, yaitu akan datangnya seorang anak yang alim. Halim. Berarti halim ini sifat dari makhluk atau sifat Allah? Anak yang halim, anak yang lembut. Baik. Dalam kisah yang sama di surat yang berbeda, Allah katakan wabasyaruhu bighulamin alim, dan kami beritakan berita gembira bahwa dia akan mendapatkan seorang anak yang alim. Tadi sifat Allah alim, sekarang seorang anak alim. Lafaznya sama. Demikian pula dalam surat At-Taubah Allah katakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum. Sampai Allah katakan bil mu'minina ra'ufur rahim, terhadap orang mukmin ra'uf dan rahim. Sifat siapa ini yang sedang diceritakan di sini? Rasulullah datang kepada kalian seorang rasul, kata Allah, yang sangat berat baginya apa yang memberatkan kalian, yang sangat mementingkan kalian. Wabil mu'minina ra'ufur rahim, dan terhadap orang mukmin ra'ufur rahim, sangat kasih, sangat sayang Rasulullah SAW. Faja'alnahu sami'an basira. Ini pun Allah sebutkan sami'an basira, mendengar dan melihat, bukan sedang menceritakan sifat Allah tentang hal asa 'alal insani hina min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Apakah telah datang bagi dia suatu yang belum disebut, sampai Allah katakan kami ciptakan manusia dari nutfah amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan dari nutfah, dari cairan nutfah yang kemudian dilebur bercampur dan kemudian jadilah seorang manusia, dan aku jadikan, kata Allah, sami'an basira, aku jadikan dia mendengar dan melihat. Sami'an basira di ayat tadi wa huwa sami'ul basir, lafaznya sama. Tetapi al-musamma laisa kal-musamma, tetapi yang dinamakan dengan sami'an basira pada ayat tadi tidak sama dengan sami'an basira pada ayat ini. Kenapa demikian? Karena tadi sifat Allah SWT yang maknanya maha mendengar, maha melihat. Tetapi di sini Allah sifatkan makhluk mendengar, sekedar mendengar, tapi sangat terbatas dan penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Penglihatannya juga demikian, penglihatan yang sangat terbatas. Demikian pula Allah kisahkan tentang Yusuf alaihissalam wa mra'atul azizi turawidu fataha. Atau qalat imra'atul aziz, berkata istrinya al-aziz. Al-aziz yang dimaksud di sini adalah penguasa Mesir, yani raja. Tapi kelafaznya al-aziz sama dengan sifat-sifat Allah al-aziz al-hakim. Tetapi makna yang dikandungnya berbeda. Al-aziz pada ayat ini hanya menerangkan bahwa dia penguasa di Mesir. Sedangkan Allah SWT al-Aziz adalah Allah yang berkuasa di seluruh alam, yang memilikinya, yang maha mulia, maha tinggi. Qanabirina'azakumullah, sangat berbeda. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudu kulla safinatin ghasba. Allah dinamakan malik, sedangkan di sini manusia dinamakan juga malik. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha', malikin nas. Allah dikatakan malik, tetapi di sini wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba, dan di belakang nelayan-nelayan itu ada malik yang merampas perahu-perahu mereka dengan zalim. Baik, apa yang dimaksud malik? Ini raja, raja yang ada di sana. Baik, apakah lafadznya sama berarti maknanya sama? Subhanallah amma yaquluna 'uluwan kabira, maha suci Allah dari apa yang mereka katakan setinggi-tingginya. Tidak mungkin sama, tidak mungkin sama, tidak mungkin sama. Maka malik di sini, malik di sana beda. Aziz pada Allah, aziz pada makhluk berbeda. Halim pada gulam dan halim pada Allah berbeda. Qanabirina'azakumullah, maka bahasa Indonesia sering ditambah dengan kalimat maha. Manusia mendengar, Allah maha mendengar. Manusia menginginkan, Allah maha melakukan apa yang diinginkan. Qala, dikatakan ayat berikutnya, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Allah katakan mukminan fasiqan bagi manusia. Apakah kami akan bersama menyamakan orang mukmin dengan orang fasik? Tapi Allah menyatakan tentang dirinya. Wallahu alladzi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul muhaimin al-azizul jabbarul mutakabbir. Disebutkan mukminul muhaimin. Mukmin sifat Allah, nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi berbeda mukmin bagi Allah dan mukmin bagi manusia. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. Demikian pula Allah kata kepada ayat lain dalam surat Ghafir, demikianlah kami, kata Allah, timpakan atas setiap orang yang memiliki hati yang mutakabbirin jabbar, sombong. Mutakabbir jabbar, Allah juluki mutakabbirin jabbar. Tetapi di dalam ayat lain Allah katakan tentang dirinya, Malikul Quddus Salamul Mutakabbir, disebutkan Al-Mutakabbir Jabbar, Jabbarul Mutakabbir. Dan berbeda ma'lum annahu la yumathilul hayyil hayy walal alimul alim walal azizul aziz wa kadzalika sayril asma. Dan sudah jelas, sudah ma'lum bahwa kehidupan bagi Allah dan kehidupan bagi makhluk tidak sama. Al-alim bagi Allah, al-alim bagi makhluk tidak sama. Al-Aziz bagi Allah dan Al-Aziz bagi makhluk tidak sama. Wa kadzalika sa'irul asma, dan seluruh nama-nama Allah begitu. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi, dan tidak akan ada yang bisa meliputi sedikit pun dari ilmu Allah. Artinya apa? Ilmu bagi Allah berbeda dengan ilmu makhluk. Ilmu makhluk terbatas, sedangkan ilmu Allah enggak bisa diliputi sedikit pun. Anzalahu bi'ilmih, Allah turunkan dengan ilmunya. Wa ma tahmilu min unta wala tadau illa bi'ilmih. Demikian pula tidaklah seorang melahirkan atau mengandung di perutnya, laki-laki maupun perempuan, kecuali dengan ilmunya. Ilmu Allah meliputi yang lahir maupun yang batin. Ilmu Allah meliputi yang gaib maupun yang hadir. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu sebelum lahir, sebelum terjadi. Ilmu Allah meliputi seluruhnya. Apa yang belum terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, dan apa yang tidak terjadi, bagaimana kalau terjadi. Masya Allah. Alam, Allah subhanahu wa ta'ala alim. Tapi tidak sama ketika kita mengatakan bulan alim. Si bulan alim, paling-paling kita bermaksud bahwa dia adalah ahli ini, ahli ilmu ini. Dia pandai dalam ilmu hadis, dia pandai dalam ilmu tertentu. Tapi kalau Allah alim, mutlakan. Allah maha alim, maha mengetahui segala sesuatu. Allah maha mengetahui apa yang belum terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang telah terjadi, dan apa yang tidak terjadi, bagaimana kalau terjadi. Qanibina azakumullah, yang belum terjadi ma'ruf, yang sedang terjadi lebih ma'ruf, yang akan terjadi sudah kita ketahui. Apa yang terakhir ini, yang tidak terjadi, bagaimana kalau terjadi. Allah kita ke dalam Al-Quran, ketika orang-orang merengek, farji'na na'mal salihan inna muqinun, ya Allah kembalikan aku ke dunia, niscaya aku akan beramal saleh, aku akan beriman. Farji'na na'mal salihan, kembalikan aku ke dunia. Kata Allah, kalau aku kembalikan mereka ke dunia, niscaya mereka akan berbuat yang sama. Terjadi apa terjadi, Allah sudah menyatakan tidak akan dikembalikan ke dunia. Tapi Allah tahu bagaimana kalau terjadi. Ini yang tidak terjadi, bagaimana kalau terjadi. Allah pun Maha tahu. Maka khairuddin azakumullah, maka kita sikapi dengan sikap yang sama semua nama-nama Allah, semua sifat-sifat Allah, termasuk sifat dzatiyah, termasuk sifat fi'liyah. Apa sifat dzatiyah yang sering mereka tolak dengan alasan tadi, lafaz dengan lafaz ini berarti sama seperti tangan. Dan tangan Allah, gak mungkin Allah punya tangan. Al-Quran yang bilang begitu, kok ditolak? Lo berarti sama dengan makhluk. Kamu sikapi seperti tadi, bahwa al-alim laisa kal-alim, al-hay laisa kal-hay, al-aziz laisa kal-aziz, aziz di sini, aziz sana, berbeda. Demikian pula tangan Allah, tangan makhluk berbeda. Kok susah? Begitu aja kok repot, pusing, mikir kesana kemari, putar balik kalimatnya, sampai stres mereka. Padahal Ahlus Sunnah mengajarkan yang paling mudah diterima, mudah dipaham, mudah dicerna. Apa yang ada dalam Quran terima, dan kita katakan tidak sama dengan makhluk. Qanibina azakumullah. Qala rahimahullah, juga dalam hadis diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yu'allimuna al-istikhara. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami istikharah dalam perkara-perkara seperti mengajarkan surat dari surat-surat Al-Quran. Demikian kata Jabir bin Abdullah. Idza hamma ahadukum bil amri falyarka, kata beliau alaihi salatu wassalam, kalau seseorang menginginkan akan melakukan sesuatu, berazam untuk melakukan sesuatu, hendaklah rukuk dua rakaat, kerjakan salat dua rakaat, ghairil fariidhah, selain yang fariidhah. Kemudian ucapkanlah, Allahumma inni astaghfiruka bi'ilmik, ya Allah aku minta pilihan dengan ilmumu, wa astaghfiruka biqudratik, dan minta keputusan dengan keputusanmu, wa as'aluka min fadlika al-'adzim, dan aku meminta dengan fadilahmu yang besar, innaka taqdir wa la aqdir, sesungguhnya engkau maha kuasa sedangkan aku tidak kuasa, wa ta'lamu wa la a'lam, engkau tahu sedangkan aku tidak tahu. Ini syahidnya. Wa ta'lamu wa la a'lam, engkau tahu aku tidak tahu. Berarti walaupun sama-sama berilmu tapi berbeda. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu, ilmu kita amat sangat terbatas. Itu pun yang Allah beritahu, ma'alinna illa ma'allamtana, sebagaimana kata para malaikat. Ya Allah, kami tidak punya ilmu kecuali apa yang kau ajarkan pada kami. Berarti apa yang kita ketahui dari Allah juga. Maka Allah lah al-alim secara mutlak. Innaka ta'lam wa la a'lam, ya Allah, engkau mengetahui sedangkan aku tidak mengetahui. Aku berupaya untuk mencari yang salehah, mukminah, taqiyah, masya Allah. Iya kan, kalau mau nikah, cari. Tapi yang kita bisa lihat hanya luarnya. Yang kita bisa lihat hanya zahirnya. Bagaimana batinnya? Wallahu ta'ala a'lam. Maka kita katakan dalam doa istikharah, innaka ta'lamu wa la a'lam, engkau tahu aku tidak tahu, ya Allah. Engkau tahu yang batin, aku tidak tahu yang batin. Engkau tahu yang akan datang, aku enggak ngerti yang akan datang. Apa yang akan terdatang besok? Mungkin dia berubah, mungkin dia futur. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Allah yang lebih tahu. Wa as'aluka min fadlikal 'adzim, dan aku meminta dari engkau fadilah. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau maha mengetahui yang gaib. Qala bin azakumullah, kelanjutan doa istikharah ini, Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amr khairan li, ya Allah, kalau engkau mengetahui bukan keraguan Allah tahu atau tidak tahu, bukan. Tapi maknanya sebagai pijakan. Bukankah engkau mengetahui, maka beritahu atau tentukanlah aku. Ya Allah, kalau memang ini perkara baik yang engkau ketahui, begitu maknanya. Kalau memang ini perkara baik yang engkau ketahui, baik untuk agamaku, baik untuk ma'asku, ma'asi, kehidupanku, wa'akibati amri, dan akhir yang baik bagiku. Dalam riwayat, awa'ajili amri wa'ajili, baik dalam ajil maupun ajil. Ajil dengan ain yang disegerakan, ajil dengan hamzah yang ditunda. Ini baik untuk sekarang dan baik untuk nanti di akhirat. Faqdurhuli, maka takdirkanlah untuk. Wayassirhuli, dan mudahkanlah untuk. Wabarikli fihi, dan berkahilah aku padanya. Wa in kunta ta'lam anna hadzal amr syarr li fi dini wa ma'ashi, kalau engkau mengetahui bahwa ini jelek ya Allah. Jadi kalau ini adalah perkara jelek yang kau ketahui, jelek untuk agamaku, jelek untuk kehidupanku, jelek untuk akhirnya nanti, dan jelek pula di sini dan di sana nanti, fasrifu anni, maka palingkanlah dariku, jauhkanlah dariku, dan takdirkanlah yang lebih baik daripadanya. Kemudian diajarkan untuk menyebutkan hajatnya. Ini lafadznya seperti ini, tapi hajatnya disebutkan. Kalau si fulanah ini baik untukku, begitu. Atau kalau safar baik untukku, atau kalau pindah ke negeri fulan itu baik bagiku, ini istikharah. Yusammi hajatahu. Demikian diriwayatkan dalam Bukhari, yang menunjukkan bahwa ilmu Allah tidak sama dengan ilmu makhluk, walaupun makhluk kadang-kadang disebut berilmu. Dalam hadis Ammar bin Yasir, kalau hadis tadi dalam Bukhari, dalam hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu disebutkan dalam riwayat Nasa'i dan Hakim bahwasanya beliau berkata, Allahumma bi'ilmika al-ghaib wa qudratika 'ala al-khalq, ya Allah, dengan ilmumu tentang yang ghaib. Ini sudah beda. Tidak ada yang mengetahui yang ghaib kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ilmu Allah meliputi hal-hal yang ghaib. Ini maziyah, dan ini adalah suatu yang khasa'is, suatu keistimewaan yang hanya milik Allah dan tidak ada yang lain. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Dialah yang alimul ghaib dan tidak akan memberitahukan kegaiban dan ilmu ghaib pada siapapun kecuali perkara-perkara tertentu untuk beberapa rasul tertentu. Jadi bukan dijadikan rasul alimul ghaib, tidak. Rasulullah tetap tidak alimul ghaib, tetapi diberitahu hal-hal yang Allah ketahui dengan kegaiban, dengan ilmu ghaibnya. Nanti di akhir zaman akan terjadi begini, nanti di akhir zaman akan terjadi begini. Dan kalau orang diberitahu kemudian tahu, bukan berarti alimul ghaib. Misalnya kita mengatakan saya tahu nanti di akhir zaman akan muncul dajjal. Loh, kok tahu alimul ghaib? Bukan alimul ghaib, dikasih tahu sama Rasulullah. Rasulullah dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti di akhir zaman akan turun Isa bin Maryam. Nanti di akhir zaman akan terjadi peperangan Yahudi dengan kaum mukminin, kaum muslimin. Nanti akan begini, nanti akan begitu, akan terjadi qasr. Nanti akan terjadi. Qulna a'udzubillah, perkara ini belum terjadi. Tapi bukan bermakna kita alimul ghaib, sama sekali tidak. Kita hanya menyatakan apa yang diberitahukan oleh Allah melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun yang mengaku alimul ghaib adalah para dukun, para kazzabun, para pendusta-pendusta yang menyatakan saya bisa meramal, saya bisa mengetahui engkau kalau dewasa nanti akan begini, akan begitu. Pada kazzab. Dan mereka lah yang dikatakan sebagai taghut. Adapun Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar memiliki ilmu ghaib, dan kita diajarkan berdoa, Allahumma bi'ilmikal ghaib. Ya Allah, dengan ilmumu terhadap hal ghaib dan dengan kekuasaanmu terhadap makhluk, ahyini ma kanatil hayat khairan li, hidupkanlah aku selama kehidupan itu baik bagiku. Wa tawaffani, dan matikanlah aku selama kematian itu baik bagiku. Allahumma inni as'aluka khasyyataka fil ghaib wa syahr. Ya Allah, aku meminta kepadamu kekhusyuan kepadamu dalam keadaan sendiri ataupun di hadapan manusia. Wa as'aluka kalimat al-haqq fil ghadabi war ridha, dan aku minta kepadamu kalimat yang hak dalam keadaan marah maupun dalam keadaan ridha. dan aku meminta al-qasda bil ghina wal faqr. Aku minta kepadamu untuk tetap iktisad, tetap dalam keadaan sederhana, yakni tidak berlebihan. Qasd adalah ghair al-israf, tidak israf wala taqtir. Taqtir adalah bakhil, sedangkan israf boros. Tengah-tengah antara boros dengan takdir, boros dengan bakhil adalah qasd. Ya Allah, aku meminta kepadamu agar engkau menjadikan aku orang yang tetap di tengah-tengah antara keduanya, dalam masa kaya ataupun dalam masa miskin. Was'aluka na'iman la yanfad. Dan aku meminta kepadamu kenikmatan yang tidak berakhir. Kenikmatan dunia, kebahagiaan dunia, diakhiri dengan husnul khatimah, dan dilanjutkan dengan kenikmatan dalam alam barzakh, di alam kubur. Kenikmatan di alam kubur dengan terang benderang, raudhatun min riyadil jannah, berakhir dengan kebangkitan. Dan kebangkitan dilanjutkan dengan kenikmatan berikutnya, yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Dan kenikmatan itu dimudahkan lagi dengan kenikmatan berikutnya, yaitu yuhasabu hisaban yasira, dihisab dengan hisab yang mudah. Dan masih dilanjutkan dengan kenikmatan berikutnya, yaitu ketika dia melewati jisr, dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melewatinya seperti kilat yang cepat. Dan juga kemudian dilanjutkan dengan kenikmatan yang berikutnya, yaitu kenikmatan jannah. Dan dilanjutkan dengan kenikmatan yang lebih daripada surga. An-nazar ila wajhillah, melihat dan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Waridwanullahi akbar, dan keriduan Allah lebih besar. Qanibudin a'azakumullah. Kenikmatan la yanfad, kita minta pada Allah ta'ala, ya Allah, aku minta kenikmatan yang tidak pernah berakhir, terus berlanjut. Wa qurratu aynin la tanqati', dan sesuatu yang menyenangkan pandangan mata yang tidak terputus. Wa as'aluka ridha ba'dal qada, dan aku meminta agar aku bisa ridha setelah keputusan-keputusanmu. Wa as'aluka bardal 'aysi ba'dal maut, dan aku meminta kesejukan hidup setelah kematian. Wa as'aluka ladzatan nadhari ila wajhikal karim, dan aku meminta kelezatan memandang wajahmu yang mulia. Wa syauqi ila liqa'ik, dan rindu untuk bertemu engkau, meminta kerinduan untuk bertemu Allah. Fi ghairi dharra'in mudharrah, dalam perkara yang tidak ada mudharat badannya yang menjelekkan. Wala fitnatin mudillah, tanpa fitnah yang mudillah, fitnah yang menyesatkan. Allahumma zayyina bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Qanibudin a'azakumullah, perhatikan dalam dua hadis ini, qad samma Allah rasulahu sifatallahi ilman wa qudratan wa quwa. Dalam hadis ini disebutkan sifat Allah ilmu, qudrah, yang keilmuan yang meliputi hal-hal yang gaib. Sumaja'ala min ba'di da'fin quwwah. Adapun kekuatan disebutkan pada manusia juga kekuatan. Kalau Allah disebutkan dzul quwwatil matin, sedangkan pada makhluk Allah kisahkan ja'ala min ba'di da'fin quwwah, kami jadikan setelah kelemahan kekuatan. Qadimna a'udzukum Allah, ternyata al-quwwah bagi makhluk dan quwwah bagi Allah sangat amat berbeda. Laisa kamitsli syai'. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ, kata Allah, dan dia memiliki ilmu karena ilmu yang kami ajarkan. وَمَعْلُمْ, dan semuanya sudah ma'lum bahwa al-ilm laysa kal-ilm wala al-quwwah kal-quwwah wa nadhairu hadha kathiran, bahwa kekuatan tidak sama dengan kekuatan, ilmu tidak sama dengan ilmu, ini ilmu bagi Allah dengan ilmu bagi makhluk tidak sama, dan seterusnya, dan yang demikian banyak sekali dalam Al-Quran. Kalau kaidahnya mensucikan Allah itu dengan tidak mensifati dengan lafaz yang sama, akibatnya kamu tidak akan mensifati Allah dengan sifat apapun. Iyalah. Tetapi bukan begitu makna la syabiha lahu. Bukan begitu makna la mitla lahu. Bukan begitu makna laisa kamitslihi syai. Makna laisa kamitslihi syai adalah menetapkan seluruh sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, fi'il-fi'il Allah yang ada dalam Quran dan Sunnah, dan kita katakan tidak sama dengan makhluknya. Walaupun lafaznya mungkin sama, tapi maknanya jauh berbeda. Tidak sama. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau ada pertanyaan silakan. Iya. Betul. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Rasulullah SAW disebutkan kadang sama seperti Ra'ufur Rahim. Seperti Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini ketika doa kepada Allah, kita menyatakan innaka ra'ufur rahim kepada Allah SWT. Dan kepada Rasul disebutkan pada ayat yang tadi, ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Disebutkan pula ra'ufur rahim. Tapi sayangnya Allah SWT pada makhluknya tidak sama dengan sayangnya Rasulullah SAW pada makhluk. Sehingga kalau lafaz-lafaz yang memungkinkan untuk bermakna berbeda, yang bermakna lain, silakan. Tidak mengapa. Sebagaimana dalam Al-Quran, kenapa tidak? Disebutkan Rasulullah SAW penyayang, Rasulullah SAW pengasih, Rasulullah SAW. Tapi kalau yang khusus bagi Allah, yang tidak mungkin ada makna lain, seperti mengabulkan doa. Apakah ada bagi makhluk mengabulkan doa? Mujibul da'awat. Seperti menolak bala, menolak bencana. Apakah ada makhluk yang bisa menolak bencana yang Allah takdirkan? Tidak akan ada yang bisa. Maka kalau ini khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, ini yang kita kritik pada syair-syair mereka. Bahwa di sana ada kalimatun halu fil qurabat, yang melepaskan segala macam musibah, bencana, yang melepaskan segala macam kesusahan. Ini Allah Subhanahu wa taala. Mau ditafsirkan apa? Oh, maksudnya bukan begitu gitu. Apa maksudnya? Maksudnya ya menolak bala. Enggak ada makna lain kecuali itu. Nah, sehingga yang kita kritik bukan sifat-sifatnya yang memang wajar bagi Rasulullah SAW, yang kita pun memuji beliau. Al-Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang pilihan. Yang dikatakan dengan apa lagi? Ini nama-nama yang wajar bagi Rasulullah SAW. Al-Amin, Rasulun Amin, karena amanah. Fatim, karena memiliki sifat fatanah. Siddiq. Ini sifat-sifat Rasulullah SAW. Tetapi ketika menyatakan bahwa tidak ada siapapun yang bisa menyelamatkan aku kecuali engkau wahai Rasul. Ini aneh. Kok tauhidnya begitu? Bukankah kaum muslimin diajarkan tauhid la ilaha illallah, bahwa tidak ada yang bisa menyelesaikan segala kesulitan kecuali Allah, begitu. Ini tidak ada selain Rasul, la ilaha illallah. Di mana Allahnya kalau gitu? Kok enggak disebut? Ini yang jadi masalah. Sehingga bukan semua lafadznya kita kritik, tetapi di dalamnya terkandung beberapa perkara yang syirik karena mensifati Rasulullah SAW dengan sifat yang khusus, dengan lafaz yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, yang tidak pantas diberikan pada makhluk. Tidak pantas diberikan kepada makhluk. Wallahu taala. Yang Rasulullah SAW sendiri marah ketika ada yang memujinya. Fadja'ana, telah datang kepada kita rajulun, seseorang yang ya'rifu ma fi ghadin, seorang yang mengetahui hari esok. Kata Rasulullah, silakan ucapkan ucapanmu, tapi jangan ucapkan yang itu tadi. Tidak ada yang mengetahui hari esok kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya Rasulullah menyatakan, aku sendiri tidak tahu tentang hari esok. Allah ajarkan untuk membantah mereka, qul law kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair. Katakan wahai Muhammad pada mereka, kalau aku tahu yang gaib, niscaya aku akan memperbanyak kebaikan dan niscaya aku enggak disentuh kejelekan. Ini enggak disentuh musibah. Nyatanya Rasulullah SAW kena musibah, kena batu, patah giginya. Padahal Rasulullah menunjukkan kalau Rasulullah SAW tidak alim gaib. Maka kalau dipuji di dalam puji-pujian tadi, dalam syair-syair mereka dengan kalimat yang mengandung makna bahwa Rasulullah SAW alim gaib, maka ini salah besar dan ini memberikan sifat Allah kepada makhluk. Wa min ilmika ilmul ghaibi wa min ilmika ilmul lawhi wal qalami. Termasuk ilmumu wahai Rasul, ilmul lawhi wal qalam. Lawhul qalam artinya pena dan lawhul mahfuz, catatan takdir. Apakah itu termasuk ilmu Rasul? La wallah, kalla thumma kalla. Tidak sekali-kali. Rasulullah SAW tidak tahu yang gaib dan ayatnya dalam Quran bukan satu, bukan dua. Sekian disebutkan ayat Al-Quran yang menyatakan Rasulullah SAW tidak alimul ghaib. Baik. Berarti kalimat wa min ilmika ilmul lauh wal qalam buah. Kalimat ini. Itu bukan ilmu Rasul, itu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Apakah minta penentuan hari yang baik? Atau apa ini? Mau barang dagang perang dagangan atas mau berjuang. Nah, hari baik hari jelek itu enggak ada. Bahkan orang-orang yang akan masuk jannah tanpa hisab tanpa adab 70 ribu orang itu, di antara sifat mereka adalah orang-orang yang la yatafayyarun, tidak menganggap sial pada sesuatu. La yastarfun wa la yastawun wa la yatafayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka-mereka dari 70 ribu orang yang masuk jannah tanpa hisab tanpa adab adalah mereka-mereka yang tidak menganggap sial pada sesuatu, tidak memakai pengobatan dengan besi panas, okay? Dan tidak pula meminta diruqyah. Bukan meruqyah, meminta diruqyah. Tabayyur adalah menganggap sial pada satu hari atau satu angka atau satu tempat tertentu. Kalau ini angka-angka sial, ini hari-hari sial, sehingga tidak perlu mencari hari baik atau hari jelek, hari semuanya sama. Yang perlu adalah mencari hari yang kira-kira kita bisa sepakat semuanya hadir. Iya kan? Itu saja. Jangan sampai kita nyebut hari, ternyata si fulan gak datang, si fulan gak datang, semuanya dalam keadaan sedang sibuk-sibuknya. Wah, kamu salah pilih hari, kamu hanya bukan hari baik. Itu bukan masalah hari baik, hari buruk. Hari yang tepat, hari yang tidak tepat, karena faktor-faktor tertentu. Tapi kalau hari baik, hari buruk menurut mereka, dalam primbon-primbon mereka, itu adalah kedustaan. Kalau bulan Safar, bulan bencana. Kata saya, Pak. Kata. Kalau tanggal 13, tanggal sial. Kata. Semuanya dustaan.